fanganda nyara dobe oro fanganda nyara kana sa fendiara dobe ka foi foi toboro kana ke femba tiye dobe oro jonyara kana ke horomba dunya jambeni na kande Taburu, kana foko mobreja, kana foko avion taburu, jombeni nakane, jombeni sakane, jombeni werekane, jombeni lakane, lala kison, kana wasu, lala miso, kana nimisa, lala kison, kana wasu, lala miso, kana nimisa, lala kison, kana wasu, lala miso, kana nimisa, lala kison, kana wasu. Kana nimisa dunya dunya jombeni na kande dunya jombeni na kande dunya o jombeni na kande dunya o jombeni na kande dunya jombeni na kande dunya jombeni na kande sa Sanitaburu Sakane, John Benny Werekane, John Benny Lakane.